Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan dari poin yang ketiga, kaifiyatu ingzalil mayyiti fil qabri, tata cara menurunkan mayit ke kubur. Kata beliau rahimahullah, wa amma kaunuhu yudkhilul mayyita min mu'akharatil qabri. Adapun keberadaan memasukkan mayit itu dari belakang kubur. Ini dari kaki kubur, dari selatan. Li hadisi Abdullah ibn Zaid, berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, annahu adkhala rajulan mayyitan min kibali rijlil qabri, bahwasanya beliau memasukkan seseorang yang sudah menjadi mayit dari arah kaki kubur. Waqala, dan beliau menyatakan, hada minas sunnah, ini termasuk sunnah. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wa akhrajahu Ibnu Majah, dan diluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Min hadisi Abi Rafiq qala, dari hadis Abu Rafiq, beliau mengatakan, salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Mu'ad sallan. Nabi sallallahu alaihi wasallam salla, yakni menyelinapkan Sa'ad bin Mu'ad, yakni diselinapkan dari arah kiblat gitu. Akan tetapi hadis ini, qala Syekh rahimahullah, berkata Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, daifun. Hadis ini daif. Dan beliau mengatakan dalam kitab lain, daifun jiddan. Ya. Daif sekali itu. Yang diselinapkan dari arah kiblat. Waqad rawa As-Syafi'i min hadis Ibni Abbas, dan Imam As-Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Abbas. Wa Abu Bakar Al-Lahad min hadis Ibni Umar, dan Abu Bakar Al-Lahad meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sullah, diselinapkan, min kibali ra'sihi, dari arah kepalanya. Salan, ini dengan diselinapkan. Akan tapi hadis ini dikatakan oleh Syekh Albani dalam Mahkamul Janais, rijaluhu sikot, rawi-rawinya terpercaya. Warijalu sayhain, dan rawi-rawi dari rawinya Bukhari Muslim. Ghairu sayhis Syafi'i, kecuali gurunya Syafi'i. Semuanya sikot, cuma satu orang saja yang enggak gitu. Wahuwa majhulun, dia majhul. gurunya ini lam yusamma, tidak disebut namanya. Li'anna Syafi'i qala, karena Imam Syafi'i mengatakan akhbarona as-siqatu, telah menceritakan kepada kami orang terpercaya. Siapa orang terpercaya tersebut? Tidak disebut namanya. Sehingga enggak bisa diteliti siapa ini. Gitu, terpercaya betul apa enggak ini gitu. An Amr bin Atha' bihi, dari Amr bin Atha' dengan riwayat tersebut gitu. Sehingga riwayat ini tidak bisa diterima gitu. Sehingga yang sunnah riwayatnya yang sahih itu dari kaki kubur, dari arah selatan. Ya, dari arah selatan. Waqad rawa Al-Baihaqi min hadis Ibnu Abbas, dan Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, wa Ibnu Mas'udin, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa Buraidah, dan juga Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, annahum adkhalun nabiyya min jiblat jihatil kiblah, bahwasannya mereka para sahabat memasukkan nabi ke lubang kubur dari arah kiblat gitu. Waqad doa faha Al-Baihaqi, dan Al-Imam Al-Baihaqi mendhaifkannya. Jadi kalau memasukkan mayit dari arah kiblat, riwayatnya dhaif ya, riwayatnya dhaif gitu. Maka wala yu'aridu sunnatu ma waqa'a min ba'di sahabati inda dabnihi, maka tidak bertentangan sunnah dengan apa-apa yang ada dari riwayat dari sebagian sahabat ketika menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadisnya dhaif. Ya, riwayat sahih enggak akan bertentangan dengan ya. Tidak menang gitu ketika bertentangan dengan hadis yang dhaif gitu. Jadi riwayat-riwayat yang menyebutkan dikubur dari arah kiblat, diselinapkan dari arah kiblat, maka riwayatnya dhaif. Sehingga yang ditarjih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ini dari arah kaki kubur gitu, dari selatan kuburan. Walaupun prakteknya sudah saya sebutkan kemarin, yakni susah karena banyaknya kuburan dibangun, dikasih rumah-rumah, kadang dikasih candi-candi, sehingga susah untuk mempraktekkan sunnah ini. Ya akhirnya semana yang memungkinkan gitu. Berikutnya poin yang keempat. Wa amma kaunuhu biwad'i ala janbihi al-aiman mustaqbilan. Adapun keberadaan mayit itu diletakkan di atas sisinya yang kanan. Mustaqbilan, dengan menghadap ke kiblat. Berarti kepalanya di mana? Nek pundak kanan bagian bawah menghadap ke kiblat. Kepalanya di mana? Di utara, ya, di utara. Fahuwa mala a'lamu fihi khilafan. Maka hal seperti ini adalah perkara yang saya enggak tahu ada khilaf. Berarti tahunya beliau enggak ada khilaf. Berarti sepakat, ulama sepakat, orang mati itu gitu. Ditaruh miring menghadap kiblat, kepalanya di utara, gitu. Kalau di sini ya. Karena kiblatnya di barat. Ada sebuah daerah di Wonogiri masih, kalau terlalu sering dalam satu dusun itu orang mati, seperti kasus kemarin corona itu, untuk menghentikannya gitu biar enggak pada mati, dibalik kepalanya di selatan ya, dibalik kepalanya di selatan. Niatnya biar apa? Biar enggak terlalu banyak orang mati gitu. Minggu ini mati, minggu berikutnya ada yang mati, seminggu dua, dua minggu tiga gitu. Makanya kepalanya dibalik ke selatan gitu. Kemudian ditanyakan ke saya. Ini jawabannya. Sepakat menaruh mayit itu bagian kanan ditaruh di bawah dan menghadap kiblat. Maka enggak ada lain kecuali kepalanya di utara gitu. Jadi menyelisih kesepakatan kaum muslimin kalau dibalik kepalanya ditaruh selatan gitu. Mungkin maunya membalik keadaan. Sebentar-sebentar ada orang mati, sebentar-sebentar ada orang mati. Biar keadaannya berbalik, sudah mayitnya dibalik, kepalanya ditaruh selatan gitu. Wallahualam. Dan yang melakukan ini tokoh kepala dusunnya, mana gitu, kepala dusunnya gitu. Nah, maka akhirnya ditanyakan karena perkaranya masyhur gitu. Maka jawabannya seperti ini. Apakah ada dalil khusus tentang hal ini? Di dalam Ahkamul Janais, Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan hada jara amalu ahlil Islam min ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hada. Jadi dalilnya, argumennya, ini yang terjadi berlaku semenjak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini. Jadi di zaman Rasul ngubur itu ya gitu, terus berlangsung sampai hari ini, gitu. Ya, seperti itu. Wahakada kullu makbaratin ala dohiril ardi, dan begitulah seluruh kuburan di muka bumi ini gitu. Dan ini dikatakan juga oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab beliau Al-Muhalla gitu. Seperti itu. Sehingga kalau Al-Imam As-Sawqani mengatakan saya enggak tahu ada silang pendapat dalam masalah ini. Tahunya ya sepakat kaum muslimin itu kalau mengubur mayit sisi kanan ditaruh bawah dan menghadap ke kiblat gitu. Seperti itu. Berikutnya. Doa memasukkan mayit ke lubang, ke liang lahat. Dalilnya atau bunyi doanya adalah bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Dengar sekali langsung apa? Yang paling pingit. Doa memasukkan mayit ke lubang kubur. Apa tadi? Bismillahi ala sunnati rasulillah. Dalam riwayat lain, bismillahi wa ala millati rasulillah. Dengan menyebut nama Allah dan atas sunnah Rasulullah gitu. Atau dengan menyebut nama Allah di atas millah Rasulullah gitu, agama, millah agama gitu. Dalilnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wada al-mayyita fil qabri qala. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meletakkan mayit di kubur, beliau mengatakan dalam riwayat lain, anna nabiyya qala idza wada'tum mautakum fil qabri faqulu, gitu. Dalam riwayat lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kalian meletakkan mayat-mayat kalian di kuburan, faqulu, maka ucapkanlah bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Dalam lafaz lain, bismillahi wa ala millati rasulillah, gitu. Paling pinggir apa tadi doanya? Doa memasukkan mayat bunyinya gimana? Gampang lho. Bantu yang paling depan. Cah cilik. Cah cilik tapi sudah tua. Bismillahi wa ala sunnati rasulullah. Keunggulan duduk paling depan, itu ilmu lebih mudah masuk. Ya silahkan senang di belakang, tapi keunggulannya, keuntungannya di depan, ilmu lebih mudah masuk gitu. Kalau enggak percaya dicoba besok depan semua. Kalau ditanya insyaallah bisa ya, pinter. Cah cilik ya pinter gitu. Barakallahu fikum. Itu doanya saat memasukkan mayit ke lubang kubur gitu. Ada beberapa hal yang perlu ditambahkan, yakni tidak bolehnya seorang muslim dikubur bersama kaum musyrikin gitu. Jadi kuburan itu terpisah. Ya, kuburan itu terpisah gitu. Kuburan muslimin sendiri, kuburan musyrikin sendiri gitu. Dan itu sudah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Abi Saibah, Al-Hakim rahimahumullahu taala. Dalam hadis yang agak panjang, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan bersama Basir bin Khososiyah. Sahabat ini radhiyallahu taala anhu menceritakan. Kemudian di perjalanan tersebut jalan kaki, jalan-jalan. Fa'ata ala kuburil musyrikin. Nabi datang kepada kuburan kaum musyrikin. Jadi kuburnya musyrikin sendiri gitu. Faqala, maka beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sabaqa haula'i bi khairin kirin. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat khairan kasiran, salah samarat, tiga kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tiga kali. Sungguh mereka, para penghuni kubur musyrik ini, orang-orang yang dikubur, mereka telah mendahului, yakni dulu mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Ini orang musyrik di dunia mendapatkan kebaikan, kebaikan yang banyak sekali. Mendapat harta yang banyak karena enggak mengenal halal haram. Ya, dapat ya, kemenangan-kemenangan di dunia ya. Jadi dulu di dunia mereka telah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Beliau mengulang tiga kali seperti itu. Setelah itu summa ata ala kuburil muslimin, kemudian beliau mendatangi kuburan kaum muslimin. Faqala, kemudian beliau bersabda, berarti kuburan musyrikin terpisah dengan kuburan kaum muslimin. Beliau bersabda, laqad adraka haula'i khairan katsiran salah samarat. Mereka ini penghuni kubur kaum muslimin ini sekarang gitu, telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Di dunia menderita ya, tapi di akhirat sekarang mereka mendapatkan kebaikan yang banyak gitu. Maka dari sisi itu berarti memang di zaman Nabi kuburan itu terpisah ya. Kuburan itu dipisah, kaum musyrikin dengan kaum muslimin gitu. Alhamdulillah ini Al-Husunnah ada program kuburan muslimin gitu. Dibeli tanah untuk dijadikan kuburan khusus kaum muslimin gitu. Khusus kaum muslimin sehingga enggak tercampur. Rencananya di Karanganyar. Ulana prosesnya sampai sekarang sejauh mana di Karanganyar gitu. Jadi kalau sudah jadi gitu bisa dikuburkan di sana gitu. Itu tambahan. Kemudian tambahan juga, boleh dikubur dalam satu lubang itu beberapa mayit gitu. Satu lubang beberapa mayit. Ini kisahnya dalam perang Uhud. Kaum muslimin waktu itu meninggal 70 orang. Lah mau gali lubang 70 lubang berat. Akhirnya para sahabat mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibolehkan, yakni beberapa mayit dikubur dalam satu lubang gitu, dalam satu lubang. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, la ba'sa min an yudfana fihi isnani au aksaru inda darurati. Boleh mayit itu dikubur dua mayit atau lebih ya, ketika darurat ya, ketika darurat. Wa yuqaddamu afdaluhum, dan didahulukan orang yang paling afdal, orang yang paling utama dimasukkan terlebih dahulu gitu. Kisahnya itu tadi. Ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajma'u bainar rajulaini wasalasati, mengumpulkan dua laki-laki, tiga laki-laki, min qatla Uhudin, dari sahabat yang terbunuh di perang Uhud, fi saubin wahidin, dalam satu kain gitu. Summa yaqulu, kemudian Nabi menyatakan, ayyuhum aksaru ahdan lil Quran, mana di antara mereka yang paling banyak mengambil Al-Qur'an, yang hafalannya paling banyak, siapa gitu. Fa idza usira ila akadihima, maka ketika diisyaratkan kepada si fulan ini yang hafalannya paling banyak gitu, qaddamahu fil lahdi, beliau mendahulukannya untuk dimasukkan ke liang lahat gitu. Seperti itu. Kemudian diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, maksudnya itu dikumpulkan dalam satu kain, itu maksudnya kainnya dibagi, bukan kok mayit dua diuntel-untel dua satu kain gitu, enggak. Tapi kain satu dibagi dua, dibagi tiga gitu, secukupnya gitu. Seperti itu. Kemudian bukan dalam satu lahat gitu, tapi dikasih lahat, terus lahat berikutnya. Jadi di lubang-lubang, dalam satu lubang itu ada beberapa lahat gitu. Jadi enggak nempel mayit satu dengan nempel mayit yang lainnya gitu. Seperti itu. Jadi lubang dimasuki mayit satu, lubang berbentang, jadi dikasih lubang, beberapa lubang dalam, dikasih beberapa lahat gitu. Seperti itu. Sehingga gali lubangnya enggak terlalu berat gitu. 70 gali lubang 70 kali gitu. Berat gitu. Maka dibolehkan seperti itu. Kalau dalam kerusuhan itu cuma dibego ya. Galinya pakai bego, mayitnya ya pakai bego, diuruk gitu, kerusuhan. Ribuan manusia. Ya, ribuan manusia seperti itu. Tapi ya syar'inya enggak seperti itu, cuma namanya kerusuhan enggak. Jangankan ngurusi mayit, yang hidup ngurusi hidup gitu, ngurusi biar hidup gitu. Gimana biar hidup gitu. Ini satu lubang kuburan diisi beberapa mayit, enggak apa-apa seperti itu. Berikutnya tambahan juga sebelum masuk ke poin kelima, karena poin kelima itu sudah membahas ketika penguburan sudah selesai. Ketika penguburan sudah selesai, maka kita tambahkan perkara-perkara yang sebelum itu gitu. Yakni waktu-waktu terlarang untuk memasukkan mayit ke kuburan. Apa sudah tak sampaikan ini ya? Sudah? Belum? Belum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, salasu sa'atin, ada tiga waktu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana, yang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami, an nusalliya fihina, untuk salat pada waktu itu. Salat apa yang dilarang? Salat dilarang pada tiga waktu tersebut. Salat apa yang dilarang? Salat asar. Salat apa yang dilarang? Salat mutlak. Yang dilarang salat mutlak. Kalau tahiyatul masjid dilarang enggak? Enggak. Sholat yang ada sebabnya enggak dilarang. Atau sholat wajib enggak dilarang. Bangun subuh pas matahari terbit, pas waktu dilarang sholat. Misalnya terbitnya matahari pas jam 6. Itu pas terbit belum sempurna, pas bunderannya tinggal baru separuh gitu. Itu kan dilarang untuk sholat. Tapi baru bangun, sholat subuhnya waktu itu apa ditunda? Enggak sholat subuh. Sholat subuh gitu. Yang dilarang di sini adalah sholat mutlak gitu. Sholat yang enggak ada namanya, enggak terbatas waktu, bukan sholat wajib gitu. Sholat mutlak yang dilarang. Adapun tahiyatul masjid, pas matahari terbit kamu masuk masjid mau belajar DL, sholat tahiyatul masjid dilarang enggak? Dilarang enggak? Dilarang enggak? Enggak dilarang. Seperti itu. Karena ada sebabnya, sebabnya masuk masjid kapan saja boleh gitu. Mbok setelah sholat asar toh. Setelah sholat asar masuk masjid, tahiyatul masjid tidak dilarang. Jadi yang dilarang di sini sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Yang contohnya kadang Rasulullah datang ke rumah sahabat sholat dua rakaat. Sholat apa itu? Sholat mutlak gitu. Perintah untuk memperbanyak ibadah sholat ketika gerhana gitu. Ketika gerhana banyak-banyak atau ketika gerhana memperbanyak sholat. Bukan memperbanyak sholat ya, memperbanyak ibadah ketika awal-awal bulan Dzulhijjah. Misalnya memperbanyak sholat, sholat dua rakaat, sholat dua rakaat, sholat apa itu? Mutlak, enggak ada namanya. Sholat apa namanya? Enggak ada. Gitu. Wasta'inu bisabri washolat. Kamu tertimpa kesulitan, minta tolonglah dengan sabar dan sholat, memperbanyak sholat. Ya, seperti itu. Nah, sholat-sholat seperti itu. Sholat-sholat mutlak dilarang dilakukan di waktu-waktu terlarang. Tiga waktu yang dilarang untuk sholat. Wa annukbaro fihinna mauta tanah. Dan dilarang untuk mengubur mayit-mayit kita. Kapan itu? Hina tatlu'u samsu bazigotan hatta tartafi'a. Ketika matahari terbit hingga bundaran itu naik. Hingga bundaran itu naik. Saat terbit enggak boleh. Waktu kedua, hina yakumu qa'imud dhahirati hatta tamila. Hatta tamila samsu. Ketika matahari tepat di atas kepala hingga tergelincir ke barat. Kalau sudah tergelincir sudah boleh. Waktu ketiga, hina tadayyafa samsu. Ketika matahari tenggelam. Lil ghurub ya, untuk masuknya waktu maghrib ya, di barat. Hatta tagriba hingga betul-betul tenggelam. Gitu. Itu tiga waktu. Kemarin dulu sudah kita sebutkan ilahnya, hikmahnya atau ilahnya. Kalau pagi dan sore matahari terbit sama tenggelam, ilahnya apa? Apa mas? Penyembah matahari beribadahnya saat itu. Ya. Jadi penyembah matahari itu mereka beribadah saat tenggelam dan saat terbit gitu. Kalau matahari tengah tepat di atas tengah kepala. Apa sebabnya dulu? Tidak. Neraka jahanam panas-panasnya. Ya. Dinyalakan neraka jahanam panas-panasnya seperti itu. Itu waktu yang terlarang untuk mengubur jenazah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat juga ini waktu yang terlarang untuk menyolatkan jenazah. Jadi kalau menyolatkan dihindari tiga waktu tersebut. Wallahu a'lam. Ini mungkin tambahan-tambahan dari pembahasan penguburan jenazah. Berikutnya poin yang kelima, yakni istihbabul haswi salasan. Disunahkan untuk melempar ke kuburan ya, sebanyak tiga kali. Ya, sebanyak tiga kali gitu. Istihbabul haswi salasan. Disunahkan untuk melemparkan tanah kali ke kuburan. Ini poin kelima. Adapun pembahasannya insyaallah kita bahas di lain waktu karena sudah masuk waktu isya. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.